Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore Ahad kali ini kembali kita bermajlis ta'lim membahas nasihat-nasihat dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in, terkhusus nasihat-nasihat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah berfirman, dan berilah peringatan, baik dengan Al-Quran ataupun dengan hadis atau dengan nasihat-nasihat orang saleh yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sungguh peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Termasuk cara menyehatkan hati kita adalah dengan memberikan masukan-masukan berupa nasaih as-salihin, nasihat orang-orang saleh. Wa min mawa'izihi al-balighah radhiyallahu anhu, dan termasuk dari nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat mengena, ketika beliau sampaikan kepada seseorang yang kehilangan anaknya. Nasihat ini disampaikan oleh beliau ketika takziah. Apa makna takziah? Takziah artinya menghibur sahibul musibah. Beliau menyampaikan, innaka in sabarta jara alaikal qadaru wa anta ma'jur, wa in jazi'ta jara alaikal qadaru wa anta ma'zur. Sungguh engkau apabila bersabar takdir akan melewatimu dalam keadaan engkau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau tidak bersabar, maka takdir akan melewatimu dalam keadaan engkau diberi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengalami musibah, sangat perlu untuk diberi kekuatan. Karena as-sabru ala takdirillah bersabar untuk menghadapi, menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala, itu perlu perjuangan. Psikis atau kejiwaan seseorang bisa jadi jatuh dan berat untuk bersabar jika hanya dengan modal ilmu yang ada pada dirinya. Telinga kita dan hati kita sangat memerlukan sentuhan untuk menyetabilkan dan menyadarkan perasaan kita di saat menemui dan menerima satu cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, sebelum kita membahas lebih dalam terkait sabar dan pahala, kita bisa melihat bagaimana Ali bin Abi Thalib memiliki perhatian dan kasih sayang, karena beliau adalah seorang alim yang bijak. Yastahdir, ada momen yang membutuhkan untuk bimbingan ilmu, beliau bersegera untuk menyampaikannya. Itulah keistimewaan, keutamaan memiliki teman orang soleh, apalagi berilmu. Karena ketika kita lupa, dia mengingatkan kita. Ketika kita lemah, beliau-beliau ini yang akan menguatkan kita. Bil ilm wal hikmah, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan kelemah lembutan. Karena memang ini muktadha al-ukhuwah, tuntutan dan konsekuensi persaudaraan. Beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah menyampaikan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran dari keimanan itu seperti kepala dari jasadnya. Artinya, iman itu syarat utamanya ya sabar. Orang yang beriman pasti harus memiliki kesabaran. Di saat seseorang menyabarkan dirinya, di saat menerima musibah dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan dibimbing dan diberi hidayah. Allah berfirman di dalam surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Ayat ini bagus sekali. Tidaklah satu musibah pun menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, ditakdirkan, dikehendaki, diketahui, dan sudah ditulis. Tidaklah ada satupun musibah, ujian menimpa seseorang kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa meyakini dan mengimani bahwasannya musibah tersebut adalah dari sisi Allah, yahdi qalbahu, niscaya pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan bimbingan, akan memberikan arahan-arahan apa yang seharusnya dia lakukan di saat menerima musibah. Itu namanya hidayah indal musibah. Hidayah di saat menimpa dirinya satu musibah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang mengimani qada'illah wa qadarih. Perangkatnya ada berapa, Pak? 4 ya. 1, mengimani semua takdir Allah itu sudah ditulis. Sudah ditulis. Yang kedua, mengimani bahwasannya semua takdir Allah sudah diketahui oleh Allah. Sudah ditulis, sudah diketahui. Yang ketiga, sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita nastahdir, menghadirkan kalbu untuk mengingat ilmu, artinya kita menghadirkan iman ketika datang sebuah musibah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah dan bimbingannya. Karena konsekuensinya apa kalau orang sudah ingat dan sadar 4 hal ini tadi pada takdir? Tenang apa enggak kalbunya? Tenang. Ya. Dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang husnudzon itu orang yang akan merasakan ketenangan. Percaya apa enggak, Pak? Orang husnudzon itu ya akan mendapatkan ketenangan. Kita boleh enggak suudzon sama saudara kita? Sesama muslim, ukhuwah salafi, seorang ahli sunnah, boleh enggak suudzon? Boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Kepada Allah lebih-lebih lagi tidak boleh. Orang suudzon itu enggak enak. Antum lihat status saudara yang mesti keselomot. Marah-marah, emosi. Kenapa? Baper. Kenapa baper? Suudzon. Paham suudzon ya? Buruk sangka. Jadi orang yang buruk sangka itu membuat apa? Membuat tidak bisa tidur. Pikirannya susah. Ya. Dia merasa terhukumi. Merasa terhukumi. Padahal itu perasaan diri dia sendiri. Kalau orang mengikuti suudzonnya, apa yang akan terjadi setelahnya? Kalau orang sudah suudzon, kelakuan berikutnya apa? Berusaha memastikan. Iya, benda? Berusaha memastikan itu apa namanya? Tajassus. Namanya apa? At-tajassus. Ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Proses itu membuat orang tidak bisa tidur. Sekarang kalau saudara kita muslim, saudara kita ahli sunnah, tidak boleh kita suudzon kepadanya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita harus husnudzon. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun tadi, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu." Barang siapa ketika mendapatkan musibah sadar bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah, berarti sesuai ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, tepat dan diketahui, sudah ditulis, sudah dikehendaki, hatinya jembar apa mboten? Jembar, legowo ya. Lebih bisa sabar, lebih bisa sabar. Ya. Yahdi qalbah, kalau sudah mulai legowo, adem, pikirannya dingin, apa yang dia ucapkan? Mudah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan kepada Allah. Orang ketika mengakui Apapun yang ada pada dirinya itu milik Allah. Walaupun berat, dia akan mudah merelakannya. Cara bahasa wong siki, gampang move on. Gampang apa? Move on, kelalen, ya, lupa dengan musibah. Kenapa? Karena dia sadar itu hanya titipan. Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ya, ya Allah, berilah kepadaku pahala pada musibahku ini. Dan gantikan untukku ganti yang lebih baik. Itu jangan coba-coba atau barangkali yakini dengan sepenuh hati. Ya, diyakini sepenuh hati, mengucapkan itu tuh sepenuh hati. Karena Allah ketika menguji hambanya bukan ingin menyengsarakannya, bukan ingin menghancurkannya. Itu harus dicatat itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian dan cobaan kepada hamba untuk menindasnya, untuk menyakitinya. Lah, enggak. Lah terus tujuannya apa? Menguji kesabarannya dan akan diberikan yang lebih besar dan lebih baik. Manusia itu seringkali agak sulit dipahamkan sehingga ketika kebentur sebuah ujian, dia su'udzon terlebih dahulu, menganggap dia berada di zona nyaman, ya, khawatir dipindah pada zona yang menyengsarakannya. Perhatikan baik-baik. Kita, setelah 9 bulan di perut ibu kita, diputuskan rezekinya dari pusar itu, diputus. Kita harus lahir keluar. Setelah itu kita bisa makan karbohidrat, daun-daunan, sayur mayur, kemudian daging, susu, 4 jenis makanan ya kurang lebih, ya 5 wis tambah buah, ya 5. Begitu setelah 60 tahun, 50 tahun Allah takdirkan meninggal, diputuskan rezekinya, ujian dan cobaan, ya kematian kan termasuk ujian dan cobaan kan. Rata-rata orang kalau ditawari mati ya mengkodisit, kan gitu. Ini apa yang akan diberikan oleh Allah? Allah akan memberikan 8 pintu surga. Ya. Tapi kalau orang su'udzon kepada Allah seperti orang kafir itu su'udzon kepada Allah sehingga tidak mau percaya apa yang disampaikan oleh Allah. Gitu ya, kalau orang su'udzon, diomongi mesti orang percaya baik. Karena udah su'udzon, ana su'udzon sama antum. Antum mau nasehatin ana seberapapun secara payu. Kenapa su'udzon? Begitu juga kalau kita su'udzon kepada Allah, na'udzubillah. Itu diberi firman, diberi wahyu, pasti menolak. Maka orang Yahudi mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, kurang lebih ayat 95. Walayatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan berangan-angan untuk mati selama-lamanya. Berarti menurut mereka mati itu kan mesti kejelekan. Mesti apa? Kejelekan. Su'udzon enggak? Sultan justru kalau engkau nanti meninggal, yang penting bagus meninggalnya, diberi lebih. Kita sekarang di dunia, yakin 100% tidak akan ada orang yang bahagia 100%. Artinya apa? Ya ini dunia itu dar 50-50, ya 50%, 50%, 50-50 ya. Tidak ada orang senang 100%, itu enggak ada. Kalau kita pingin senang 100% di surga, pengin sengsara 100% di neraka. Jalannya ke sana apa? Kematian kan? Jalannya ke sana itu satu aja, kematian. Kita enggak bisa hidup-hidup kayak gini masuk surga, enggak bisa. Harus meninggal dulu, terus ziarah di kuburan, terus dibangkitkan, baru diadili langsung senang 100%. Ini jalan hidup yang tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Ya. Sekarang, karena orang-orang Yahudi su'udzon kepada Allah, apa yang terjadi? Mereka tidak mau nurut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Maka kita di dalam menghadapi ujian dan cobaan Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya mengedepankan husnudzan billah. Mengingat al-ilm wal-hikmah inda nuzuli al-qadar. Ketika turun takdir, kita harus sadar. Dibangun di atas ilmu, dibangun di atas hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib di sini, Ali bin Abi Thalib sedang memberi nasihat kepada seseorang yang anaknya meninggal. Buah hatinya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. In sabar, kalau engkau sabar, husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasanya anakmu ini titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan akan menumbuhkan kemudahan untuk bersabar. Ya. Buah dari kesabaran itu akan meringankan proses kita untuk bersabar. Karena ada target, ada sesuatu yang kita cari di balik perihnya rasa sabar itu. Ya. Nah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalau kamu sabar, takdir itu melewatimu dalam keadaan engkau mendapatkan pahala. Sebaliknya, kalau kamu tidak sabar, takdir pasti tetap akan melewatimu. Tidak kemudian anaknya urip maning, kan? Tidak kemudian hidup lagi setelah kita tidak bersabar dalam keadaan engkau mendapatkan dosa. Kalau kita bersabar, musibahnya hanya satu. Kalau kita tidak bersabar, musibahnya jadi dua. Musibah anaknya meninggal dan musibah dapat dosa. Dua enggak? Dua. Betul, kita sudah ngaji. Kita sudah belajar. Kiat-kiat untuk bersabar, mengimani qada'illah wa qadarih. Tadi sudah dijabarin. Di saat benar-benar turun musibah, kita bisa ngeblank enggak? Sangat bisa ngeblank. Ada kemungkinan kita lupa dengan dalil. Ya, karena sangat kalut dan sangat sedih anaknya meninggal, rasa marah itu bisa akan muncul. Tapi di saat saudaramu datang, ya, nah, memberikan masukan dengan lembut, ya, memposisikan dirinya seperti dirimu sendiri. Ya. Kan orang kalau kepingin nyambung cara ngomongnya, kan lawan bicaranya harus dimengerti dulu, ya kan? Harus dimengerti dulu. Baru ketemu langsung ngomong bantah, ya ora jadi. Enggak bakal jadi kan, enggak akan harmonis cara bicaranya. Tapi kalau ketemu orang kita, ya, memposisikan diri seperti merasakan apa yang sedang dia rasakan, otomatis simpatinya muncul. Kalau simpatinya muncul, kupingnya langsung megar. Wah, kupingnya tuh langsung perhatian gitu, nih mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Ya, karena simpatinya sudah keluar. Ya, dia sudah mulai bahagia. Kalau orang sudah bahagia, insya Allah lebih mudah diberi masukan. Ya, dimasukkan. Nah, di sana penting saudara kita itu menguatkan kita. Ya, saudara itu menguatkan kita dalam kebaikan. Ini. Ya. Karena fungsi dari saudara atau ukhuwah adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan malah saling mendolimi. Kalau ukhuwah ada saling mendzalimi, tidak akan kuat. Apalagi dengan takdir Allah terjadi kerenggangan. Kita tetap tidak introspeksi diri, kita tetap ya merasa ya benar sendiri, berat itu akan kembali lagi, itu berat. Karena kalau orang merasa benar sendiri, otomatis akan merendahkan. Kalau orang merendahkan, ya tidak ada pertemanan, ukhuwah, merendahkan satu sama lain itu tidak ada. Tidak mungkin ada. Dalam sejarah, yang merendahkan orang beriman itu musyrik dan munafik. Musyrik dan munafik. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya para pendosa musyrikun dahulu mentertawakan orang-orang yang beriman. Mentertawakan orang yang beriman. Maka turun firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang-orang yang suka mengejek ya dengan bahasa atau dengan gerakan tubuh. Ya. Berarti yang suka menghina ini orang musyrik apa orang mukmin kepada saudaranya? Musyrik, ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang yang beriman itu lewat di depan musyrik, mereka itu sambil main mata. Oke, ya. Pelarak lirik, pelarak lirik, kayak gitu. Kayak wong cungklang kayak lewat deh gue. Ya, naam. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu faqihin. Bahkan tidak puas di TKP dia melakukan itu, begitu pulang dijadikan bahan ghibah. Dijadikan bahan ghibah. Wa idzan qalabu ila ahlihim, ketika mereka pulang ke keluarganya cerita. Mikana wong-wong kae gitu. Cerita ya dibahas. Ini orang musyrik, orang munafik. Wa minhum may yastami'una ilaik hatta idza kharaju min 'indika qalu madza qala anifa. Dan sebagian munafikin itu berusaha ingin mendengar apa yang kau ucapkan. Hingga apabila para sahabat keluar dari majelis, mereka itu dengan nada menghina, ngaji apa miki? Ya. Madza qala anifa? Muhammad ngomong apa? Ngecengi, ya, kalau ngecengi ya. Ya. Merendahkan, menyepelekan. Merendahkan, menyepelekan. Karena memang yang namanya ukhuwah itu tidak akan terbangun kalau ada yang merasa lebih hebat. Enggak mungkin, sulit, ya, sulit. Abu Bakar, Abu Ubaidah, Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di saat Nabi meninggal, mereka bertiga tunjuk-tunjukkan siapa yang mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti saling menghormati apa saling merendahkan? Saling menghormati. Ya. Kata Abu Bakar, raditu lakum ahadda hadzaini rajulain. Wahai orang-orang Ansor, saya cocok ya, setuju pilih salah satu dari dua orang ini. Abu Bakar, Umar atau Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ya dikasih tahu Umar, Umar, Abu Ubaidah. Menurut saya, ya ini bahasa ana ya, gampangan gitulah. Antum tuh yang paling cocok mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Ubaidah, Umar, ide-idemu tuh cemerlang banget ya. Kecuali siji gitu ya. Kecuali satu ini blas, tidak cemerlang sama sekali. Ada Abu Bakar kok antum ngomong kayak gini? Ada Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ada di depan kita. Kenapa engkau bisa berpendapat aku yang lebih tepat? Loh, Umar tidak kemudian ngawur asbun asal bunyi. Karena Nabi SAW mengatakan, inna likulli ummatin aminan wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat itu ada orang kepercayaan. Dan orang kepercayaan umat ini siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Itu akan terjadi yang namanya ukhuwah. Kenapa? Karena walaupun sebenarnya Abu Bakar itu ilmunya banyak, jasanya banyak, keutamanya banyak, tidak pernah menganggap remeh. Oh, semua sahabat paham Abu Bakar itu paling dhuwur, ya paling tinggi secara kemuliaan paham. Tapi Abu Bakar tidak pernah merasa paling berjasa. Tidak merasa kepingin diorangkan. Bahkan ketika beliau sudah jadi khalifah, kita sudah ngaji kan ya. Wuli itu aku dijadikan wali khalifah. Walastu bi khairikum. Dan aku bukan orang yang paling baik di tengah kalian. Nah, ini. Jadi saudara itu seperti ini. Menguatkan di saat ada musibah. Menguatkan di saat menjalankan ketaatan. Mengingatkan ketika seseorang harus sabar meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan butuh sabar enggak meninggalkannya? Perlu. Perlu banget sabar. Kita cinta harta, ada jalur jual beli bohong, tipu menipu, ribawiyah, cepat sugih, ya kan? Kita itu cinta harta, ternyata ada jalur haram yang mempercepat harta kita. Perlu sabar enggak? Perlu sabar. Naam. Ketika menimpa musibah. Dan setiap orang beda-beda ini. Kalau ulama membahas misalnya ya, sabar yang paling berat itu apa? Sabar dalam ketaatan kepada Allah, apa sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, atau sabar menerima musibah? Jawabannya masing-masing orang berbeda-beda. Masing-masing orang berbeda-beda. Ini contoh. Fulan dengan fulanah punya anak cuma satu. Ya. Kemudian meninggal anak satu ini. Anak satu-satunya til. Dan itu anak mahal. Ya. Bisa jadi untuk dia, kehilangan anak satu itu menerima takdir berat sekali dibanding fulan dan fulana anaknya 10. Ya. Satu meninggal lebih bisa bersabar, bisa jadi. Kan begitu. Setiap orang keadaannya berbeda, beda. Ini. Yang ini diberi kesempatan muda, bergairah, waktunya luang, duit akeh. Ya. Yang ini sudah miskin, beras benempur, ya. Yang ini bisa beli maksiat apa enggak yang kaya ini? Bisa. Yang ini boro-boro beli maksiat, ya, nempur bekangelan. Ya, untuk beri lauk saja berat. Otomatis untuk kemaksiatan yang membutuhkan biaya lebih mudah mana? Lebih mudah yang tidak punya alat ini. Berarti yang perlu sabarnya di upgrade yang ini kan, yang punya tenaga, yang punya kesempatan, yang punya kesempatan ini. Barakallahu fikum. Kembali pada nasihatnya Ali bin Abi Thalib, nasihat untuk sabar ketika ada cobaan. Karena kalau kita sabar musibahnya cuma satu, kalau kita tidak bersabar musibahnya jadi dua. Ya. Anaknya meninggal musibah, tapi karena sabar diberi hidayah oleh Allah, dia bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Amalkan Pak, yakini di balik musibah kita ini ada sesuatu yang Allah berikan. Itu ngudu yakin Pak ya, ngudu 100% harus yakin. pasti Allah akan memberikan. Ya. Jangan jangan di dalam hati ia mengkotak jajal, jangan, ya. Pasti ini soalnya pasti, ya. Pasti. Kalau kita benar, karena Allah tidak la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji, ya. Kalau benar doanya, kalau tulus kalbunya, ya. Nah, yakini. Tapi kalau enggak, ya macam-macam sebabnya. Doa itu bisa tertolak karena macam-macam sebabnya. Kemudian, kalau kita tidak sabar, musibahnya dua. Anaknya sudah meninggal, terus mendapatkan dosa. Ya. Pada perintah Allah, pasti ada barokah. Pada larangan Allah ketika ditinggalkan, pasti ada barokah. Pada ujian Allah, pasti juga ada hikmah di belakangnya. Ya. Ini. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Al-iman minal as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Ya. Kesabaran dari keimanan itu berkedudukan seperti kepala untuk jasad. Untuk jasad ini. Ini iman, ini sabar. Orang yang beriman mesti punya sabar. Tergantung sabarnya cilik, ya berarti ndak saya cilik, sirahnya cilik, kepalanya kecil. Ya. Kepalanya kecil, ya oke monggo lucu teman, awaknya gede, kepalanya kecil. Ya. Lucu ya. Maka enggak imbang. Hendaknya kita itu imannya bagus, sabarnya juga bagus mengikuti. Ya. Naam. Sirah dan kepalanya harus ya balance, ya. Imbang. Jangan timpang. Kemudian nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berikutnya tentang asyukru. Tentang syukur. Kalau tadi tentang sabar, ini sekarang tentang syukur. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, inna ni'mata muwassalatun bisyukri. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tersambung dengan sebab syukur. Dengan sebab apa? Syukur. Nyambung, ya. Jangan khawatir. Nikmat itu akan terus diberikan kepada kita. Allah itu enggak bakhil. Allah Subhanahu wa taala tidak bakhil. Namun Allah akan mengambil sebuah nikmat kalau kita tidak bisa dipercaya memegangnya. Ya, namanya orang enggak bisa dipercaya masa dipertahankan terus? Kecuali sebagai istidraj. Sebagai apa? Istidraj. Wa syukru mu'allaqun bil mazid. Dan syukur itu selalu bergantung dengan tambahan. Ya. Nikmat akan nyambung dengan syukur. Syukur akan nyambung dengan tambahan. Dengan apa? Tambahan. Ditambah terus, ditambah terus. Wahuma makrurani fi qarnin. Dua hal ini, syukur dan bertambah. Mensyukuri nikmat dan ditambahnya sebuah nikmat itu gandeng, enggak bakal bisa lepas. Itu sudah paketan. Sudah apa? Sudah paketan. Fala yanqati al-mazidu minallah hatta yanqati asy-syukru minal 'abdi. Beliau melanjutkan, maka tidak akan mungkin terputus tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai syukur dari seorang hamba itu sendiri yang terputus. Ucapan beliau ini diambil dari Al-Quran. Yang sering kita dengar, ustadz-ustadz sering menyampaikan, khatib-khatib juga sering menyampaikan, yaitu surat Ibrahim ayat ke-7. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian benar-benar bersyukur, pasti aku akan menambahkan untuk kalian nikmat-nikmat untuk kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'aliim. Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum sampai mereka yang merubah nikmat tersebut yang ada pada diri mereka sendiri. Dan bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar dan melihat siapa yang benar-benar bersyukur, siapa yang tidak benar-benar apa? Bersyukur. Gembira pada setiap nikmat, semua orang bisa, mau musyrik, munafik, kafir, fasik, gembira dengan nikmat bisa. Al-farah, kebahagiaan. Namun hanya ahlul iman al-muttaqun yang bisa mensyukuri dan menyadari serta mengikutkan kebahagiaannya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tepat. Syukur itu ada tiga. Satu, dengan hati diyakini dari Allah. Dua, lisan bertahmid dan menceritakan nikmat. Tiga, beramal saleh. Beramal saleh. Ya. Ini lagi ramai sih ya. 17-an ya kan? Nah, 17-an. Kita bilang nikmat atau bukan ini? Nikmat. Memperingati ulang tahun terkait 17-an. Kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merayakan Fathu Mekah apa enggak? Oh, Fathu Mekah ini. Fathu Mekah yang didapat itu tanah suci beneran. Ya. Kita cinta negeri Indonesia, tapi kan kita enggak manut sama orang yang bilang Indonesia tanah suci. Ya kan? Enggak manut kan? Ya ngudu ya. Jangan manut ya. Kita cinta negeri Indonesia, tapi kita tidak mau nurut bilang tanah Indonesia tanah suci. Kalau sini tanah suci, enggak usah umroh, enggak usah haji. Ya, bikin Ka'bah aja di sini. Iya enggak? Tukang darah itu sudah bikin Ka'bah bolong. Nah, ya. Ya, Masya Allah. Itu mereka, ya, nyimpang dikit, ya. Itu istiqomah banget itu. Dikotakan mereka itu, ya, enggak ngerti zaman, enggak ngerti masa. Allah barik fi. Ala kulli hal, Rasulullah SAW tidak merayakan kemerdekaannya. Tidak kan? Tidak. Senang-senang. Bersyukur? Bersyukur. Ya. Nah, tapi ini ngomong kayak gini harus sama orang paham. Ya. Kalau dengan orang yang tidak paham, ya dikiranya anarkis radikalis, ya. Enggak. Kita tetap bersyukur dari dalam kalbu. Kita sholat enggak ada tembakan, enggak ada bom. Ya kan? Enggak ada tekanan. Nyaman. Bersyukur, bahagia. Tapi ingat. Itu bisa dipertahankan dengan iman dan amal soleh. Bukan malah melakukan hal-hal yang haram. Tabdzirul amwal. Ya. Mengapa? Menghambur-hamburkan harta. Ya, aneh manusia itu. Kalau hari biasa ngeluh, kakek nutang, apa-apa angel, apa-apa larang, tapi kalau hari kayak gini kelalen kabeh, ya. Nah, lupa seakan-akan barang itu murah kabeh, makmur semua gitu. Ya. Aneh kan? Ya aneh, tapi nyata, ya. Karena tabdzirul amwal min amri syaitan, dari dorongan setan. Ya. Sudah gitu kemungkaran banyak sekali. Ya, ada mempercantik diri, ya. Kalau mempercantik diri dipamerkan itu tabarruk dosa besar apa kecil? Ada yang lebih besar enggak? Wong lanang malah diperayu. Ya. Kalau perempuan macak cantik, ya. Keluar, ya, diider gitu. Dosa apa enggak? Dosa tabarruk. Ini lebih parah lagi. Lanang aslinya. ya, laki-laki didandani, ya, lebih parah lagi. Apa seperti itu? Ya, mencintai dan bahagia dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus gimana ini? Mayoritas kayak gitu, Ustaz. Kita harus bersabar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Innamatunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum." Hanyalah kalian akan ditolong dan diberi rezeki dengan orang-orang lemah di tengah kalian. Ya, ahlus sunnah sedikit. Ya, orang-orang yang mungkin mensyukuri dengan iman dan amal soleh mungkin lebih sedikit. Tapi Allah akan mendengar doa mereka. Akan mendengar doa mereka. Ya, agar negeri kita ini tetap terjaga. Jangan malah ikut-ikutan. Ya, dalam rangka meramaikan dadlah. Ya, dalam rangka ya, gitu. Terus, ya, partisipasi. Nah, jangan ya. Terus senang, bagus, mendoakan negeri tercinta ini ya, agar kita tetap bisa mengembangkan sunnah ke seantero negeri ini. Ya, kita tebarkan ya barokah dari dakwatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang namanya dengan rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberi kemudahan-kemudahan ini kan rahmat dari Allah. Rahmat itu buah dari amal soleh. Ya, ini yang bisa saya sampaikan ya di sore kali ini. Dua nasihatnya, dua, sabar dan syukur. Nih, monggo dikiaskan pada semua jenis sabar dan semua cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang belajar di sore kali ini, ikhwah dan akhwat, diberi kemudahan untuk selalu bersabar dan selalu bertakwa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.